yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan orang-orang yang mencambuki punggung-punggung manusia, berbuat zalim, menyiksa orang lain. Dalam poin ini muallif menyatakan minal asnafil lati taslan nara al-fasiqat al-mutabarrijat al-lawati yuftinu ibadallah. Ayuftinna ibadallah wa la yastaqimna ala ta'atillah. Di antara golongan yang akan masuk neraka adalah wanita-wanita yang fasik, yang tabarruj, yang menimbulkan fitnah di kalangan hamba-hamba Allah dan tidak istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyaqa ka'adna bil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'aliyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhat ka'aslimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadha wa kadha." Kata Nabi SAW, ada dua golongan, dua kelompok dari ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya ini belum terjadi di zaman Rasulullah SAW, tapi kelak akan terjadi dan sekarang sudah terjadi. Yaitu satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan cambuk itu. Itu golongan pertama. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang mumilat ma'ilat, membuat orang miring, dia istri miring. Yang dijelaskan dalam syarahnya, maksudnya membuat orang celaka karena pakaiannya itu, dan dia sendiri celaka. Miring artinya condong dari kebenaran kepada kebatilan. Kan wanita yang berpakaian tapi telanjang membuat orang lain juga berdosa ya. Begitu. Artinya wanita yang berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup seluruh aurat, pusarnya kelihatan tapi berpakaian, atau tertutup semua aurat tapi transparan pakai baju yang tipis, berpakaian tapi cuma sampai leher, kepala ke atasnya terbuka, membuat orang dosa itu. Kalau yang saum melihat wanita yang terbuka auratnya bisa merusak saumnya. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ila, kepala-kepala mereka seperti punggung, seperti punggung unta yang miring. Pernah lihat unta ya? Jadi di belakangnya itu ada punduknya dua. Pernah naik ya? Saya pernah naik. Nah, kepalanya seperti itu. Al-ma'ilah yang miring. Dengan cara pakai sanggul diataskan, ditinggikan kepalanya itu. Mereka, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan memperoleh harumnya surga. Padahal harumnya surga akan tercium dari jarak sekian. Hadis ini keluar dari Imam Muslim, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, hadis ini sahih, dalam Sahih Muslim ada, Rasul Syekh Al-Albani hafizahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, juz 3 halaman 316, nomor hadisnya 1326. Berkata Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang hadis ini, khususnya ma'hum ka'adnabil bakar, bahwa orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi, kata beliau, wa hadhi sifah lisiyah musyahadatun indana bil maghrib ilal an, bahwa orang yang memegang cambuk seperti ini sekarang bisa disaksikan di maghrib sampai sekarang. Kata Siddiq Hasan Khan ketika mengomentari perkataan Imam Al-Qurtubi, bal huwa musyahadun fi kulli makanin wa zamanin wa yazdadu yawman fa yawman indal umara wal a'yan fa na'udzu billahi min jami'i ma karihallah. Alhamdulillah. Bahkan kata Siddiq Hasan Khan, hal ini tersaksikan di setiap tempat dan waktu, dan selalu bertambah hari demi hari dilakukan oleh para ulama dan para penguasa. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa suaranya berubah? Ini dijelaskan oleh Siddiq Hasan Khan dalam Yaqdah Ulil Iqtibar halaman 113. Banyak yang itu juga. Aku berkata, kata walif, wala zalda dara hadha sifa bidan nas fi kathiri bidan diyar yujliduna absharan nas fatabali haulai wa amsalihim fatubba li haulai wa amsalihim. Selalu kita akan melihat dua kelompok ini dari kalangan manusia, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, artinya berpakaian tapi tidak menutup aurat. Atas ditutup pakai kudung, kaki kemana-mana. Tidak pakai kaos kaki. Ada yang dikudung, bawahnya kaos kaki, pusarnya kelihatan. Di sini ada. Bukan di sini, di masjid ini enggak, di masjid ini enggak. Maksudnya di Selasau. Pakai kudung, pakai izin, pakai kaos kaki. Entah mau ke sekolah, entah mau kemana. Pusarnya kelihatan. Enggak sengaja melihatnya. Juga kelompok kedua, para diktator, penguasa diktator yang kejam, yang menyiksa rakyatnya. Maka hendaklah dua kelompok ini bertaubat. Kata Siddiq Hasan, kata mu'alif, wal kasiatul ariyatu kasiratun fi zamanina. Bahkan disebutkan, wala'allahu lam yasbit an intashar fitnatuhun kaman tasharat fi zamanina wa hunna ala an-nahd alladhi wasafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna kaslimatil bukhat. Adapun wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang sangat banyak di zaman kita, dan jauh-jauh kita keluar aja dari masjid lihat. Bahkan boleh jadi belum pernah ada fitnah yang menyebar, fitnah mereka, fitnah para wanita yang berpakaian tapi telanjang ini yang menyebar sebagaimana tersebarnya fitnah tersebut di zaman kita. Mereka adalah orang-orang yang sifatnya seperti diceritakan oleh Rasulullah SAW, berpakaian tapi telanjang, yang membuat orang bermaksiat dan mereka pun bermaksiat, kepala mereka seperti punggung unta, berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup seluruh aurat. Inilah yang ke-11. Yang kedua belas, alladzina yu'adzibuna al-hayawan, yang akan masuk neraka walaupun tidak kekal, adalah orang-orang yang menyiksa hewan atau binatang. Nggak boleh. Di dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya an-nar, fa ra'aytu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzabu fi hirratin laha. Rabatatha falam tut'imha wa lam tadahha ta'kulu min khishashil ard hatta matat ju'an." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku neraka, maka aku melihat di dalamnya ada seorang wanita dari Bani Israel. Dia sedang diazab karena kucingnya, yang dulu ketika di dunia kucing itu dia kurung, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan agar bisa makan serangga-serangga bumi sampai dia mati kelaparan. Apabila orang yang menyiksa kucing demikian keadaannya, bagaimana dengan orang yang menyiksa manusia yang pasti manusia lebih mulia daripada kucing? Bagaimana lagi kalau manusia yang disiksa itu adalah manusia-manusia yang saleh dan menyiksanya pun karena keimanan dan keislaman mereka? Lebih keras lagi pasti. Ini kelompok yang ke-12 yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka walaupun tidak kekal. Ketiga belas ini kita harus hati-hati darinya. Yaitu adamul ikhlas fi talabil ilm, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Riya upamanya, atau karena ingin memperoleh sesuatu dari kehidupan dunia, harta atau jabatan. Al-Hafiz Al-Munziri banyak menuliskan hadis-hadis yang mengancam orang yang mempelajari ilmu yang tidak ikhlas karena Allah. Kita pilihkan sebagian hadis itu. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, wajhullahi ta'ala, la yata'allumuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa jannati yawma al-qiyamah, ya'ni riha." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu yang diridhai oleh Allah, ilmunya benar, ilmu syar'i, umpama kuliah di IAIN atau di Mahat Libya atau di Madinah, dia tidaklah mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan kehidupan dunia, untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, dan ini rata-rata motivasi orang belajar ilmu. Kuliah di IAIN biar jadi apa? Biar jadi naib, bisa menikah-nikahkan orang dan menceraikan orang juga. Naib kan kerjanya menceraikan juga ya? Oh gitu. Oh, yang menceraikan pengadilan agama ya? Oh iya. Untung ada orang di sini. Maka orang yang demikian tidak akan memperoleh baunya surga, harumnya surga pada hari kiamat. Ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "La ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, wa la tumaru bihi sufaha, wa la takhayyaru, wa la tukhayyiru bihi al-majalisa." Man fa'ala dzalika fannar fannar. Jangan kamu mempelajari ilmu karena kamu ingin disebut ulama, ingin disebut sarjana. Kenapa kamu kuliah ya? Biar jadi doktorandus atau tukang insinyur. Jangan kamu pakai ilmu itu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Atau jangan kamu meraih ilmu agar kamu terpilih dalam setiap majelis kedudukan agar jadi ketua partai umpama. Siapa yang melakukan hal itu maka neraka. Ini riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan Al Baihaqi. Hadis lain dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa mahadahu minan nar." Siapa orang yang mempelajari ilmu tidak karena Allah atau mencari sesuatu selain ridha Allah, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dua hadis tadi, hadis ini dari Khalid bin Duraik dari Ibnu Umar, walaupun dia tidak mendengar dari Ibnu Umar. Rijal sanad hadis ini semuanya siqah. Itu kelompok yang ke-13. Adapun yang ke-14, alladzina yashrabuna fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Orang-orang yang minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjar fi batnihi naru jahannam." Orang yang minum dalam bejana emas dan perak hanyalah dia itu yujarjar fi batnihi naru jahannam. Yujarjar itu artinya suara gelegaknya api neraka jahannam dalam perutnya. Ini pernah kita bahas di dalam Bulughul Maram, babul awani, bab tentang bejana. Juga tidak boleh bejana emas perak ini dipakai untuk berwudu. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Inna alladhi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, fi aniyati al-fiddati wadh-dhahab." Sungguhnya orang-orang yang makan dan minum di bejana perak dan emas, maka orang itu hanyalah menimbulkan gelagak suara api jahannam di dalam perutnya. Sebuah hadis dari Hudzaifah bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, "La talbisu al-harira wad-dibaj wa la tashrabu fi aniyat fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah." Jangan kamu memakai pakaian sutra dan dibaj. Dibaj juga adalah sejenis sutra. Dan jangan kamu minum di bejana emas dan perak. Jangan pula kamu makan di piring-piring emas dan perak. Karena sungguhnya emas dan perak dan sutra itu bagi mereka, bagi orang-orang kafir di dunia, dan ini adalah bagi kalian di akhirat. Jadi minum dan makan di bejana emas dan perak pun akan mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Ke-15, yang bisa memasukkan seseorang ke neraka adalah alladhi yaqta'u sadra alladhi yuzillu an-nas. Orang yang mematahkan, menebas pohon sadar, pohon bidara yang bisa memberikan naungan kepada manusia. Barangkali yuzilun nas ini tambahan dari muallif, sebab dalam hadisnya tidak dikatakan ini yuzilun nas. Sebab pohon bidara walaupun umpamanya tidak bisa melindungi manusia dari panas, tapi pohonnya itu sendiri bermanfaat. Sebuah hadis dari Abdullah bin Hubaysh, dia berkata, Rasulullah bersabda, man qata'a sataratan sawaballahu ra'sahu finnar. Siapa orang yang memetik pohon bidara, mematahkan pohon bidara, Allah akan masukkan kepalanya ke dalam neraka. Abu Daud, dan hadis ini riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam Sahih Al-Jami, juz 5 halaman 341, nomor hadisnya 6352. Hadis ini sahih. Diriwayatkan dari oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasul sallam, innal ladzina yaqta'una sadra yusabbuna finnar ala ru'usihim sabba. Semuanya orang-orang yang mematahkan pohon bidara, maka kepala-kepala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah yang ke-15, yaitu orang yang memetik pohon bidara. Ke-16, jazaul intihar, balasan bagi orang-orang yang intihar. Intihar itu bunuh diri. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi ya'jibuha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Yaj'abuha fi batni fi nari jahannam. Wa man qatala nafsahu bisammin fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin fa qatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Kata Nabi SAW, siapa orang yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan tergenggam di tangannya, lalu dia menancapkan dalam perutnya dalam neraka jahannam secara abadi selama-lamanya. Dan siapa orang yang bunuh diri dengan racun, racunnya itu tetap tergenggam di tangannya, yatahassahu finnar, finari jahannam. Dia akan terus merasakan racunnya itu neraka jahannam secara abadi, secara kekal. Dan siapa orang yang pergi ke puncak gunung, lalu dia bunuh diri dengan cara umpamanya menjatuhkan diri ke puncak, dari puncak gunung, bukan puncak di Bogor. Maka dia di neraka jahanamnya pun akan demikian. Naik ke atas kemudian jatuhkan diri ke sel. Butuh lagi, naik lagi ke atas, jatuhkan, terus abadi selamanya. Ini dikutip dari At-Takhwif minan nar halaman 148. Jadi bagaimana cara dia bunuh diri? Maka cara seperti itu akan terus dialami di jahanam kelak. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, "Allazi yakhniqu nafsahu yakhniquha finnar, wallazi yat'anuha yat'anuha finnar." Orang yang mencekik dirinya, bunuh diri dengan mencekik dirinya, dia akan dicekik terus sampai di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya, dia akan ditusuk, ditikam terus di dalam neraka. Ini dalam Sahih Bukhari pun. Inilah ke-16 jenis dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Dengan menjelaskan ke-16 itu, selesailah sudah pembahasan pasal kelima. Kelima ini memuat dua pembahasan. Pembahasan pertama, orang-orang yang kekal dalam neraka. Pembahasan kedua, orang-orang yang tidak kekal. Yang kekal jarimahnya begini. Yang tidak kekal juga jarimahnya begini. Selesai sudah pasal yang kelima. Nah, sebelum masuk kepada pasal yang keenam tentang kafratu ahli nar, tentang banyaknya ahli neraka, kita akan selingi dulu dengan tanya jawab. Kemarin ada surat dari Akhwat yang berisi pertanyaan, yaitu bagaikan kita kemarin sudah membahas bahwa kita tidak boleh makan dan minum dari bejana orang-orang kafir, karena bejana itu mungkin dipakai oleh pemiliknya dengan makanan-makanan haram atau bernajis yang kita tidak tahu. Kecuali dua syarat. Pertama, tidak ada lagi wadah lain. Dan yang kedua, kita mencucinya dengan oleh kita sendiri. Makanya kita jangan makan di rumah makan orang-orang kafir. Rumah makan Cina, Jepang, Korea ada. Rumah makan apa lagi? Nasrullah pokoknya. Walaupun makanannya halal. Apalagi kita tidak tahu masaknya apa, pakai arak atau tidak. Kan kadang-kadang suka ada yang pakai arak kuki, katanya. Sake. Nah, ada pertanyaan dari Akhwat, bagaimana kalau kita ketemuan orang kafir? Lalu kita suguhi. Bekas makan dan minumnya boleh enggak kita pakai? Ini berbeda, boleh. Karena yang menjadi ilat, yang menjadi sebab kita enggak boleh makan dan minum dari bejana orang kafir, karena dikhawatirkan bejana itu, piring atau gelas itu, suka dipakai hal-hal yang haram dan yang bernajis. Tapi kalau kita menyuguhi orang kafir, wadahnya kan punya kita. Gelasnya, piringnya, bakinya, sendoknya punya kita. Kita yang memiliki, kita yang mencuci. Hanya dipakai oleh mereka. Dan itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Iya, kalau di dalam kapan saya pernah membahas itu tentang bidara ibu bapa. Oh ini Al-Qalmufid Syaluthaymin Syarah Kitab Tauhid. Ah kalau nggak salah tentang Al-Amnu ya, tentang Al-Amnu, bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, dia akan memperoleh keamanan dan akan memperoleh petunjuk hidayah. Nah, lalu dibahas jenis-jenis kezaliman. Di antaranya zalim kepada makhluk lain, binatang ataupun hewan. Nah, di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah semua tanaman yang bermanfaat. Hanya di sini disimbolkan dengan asadar sebagai pohon yang ada di sana, satu-satunya yang bermanfaat, salah satu yang bermanfaatlah pohon sadar. Sadar itu adalah bidang. Wallahu a'lam. Tadi kan berita boleh. Kalau berita dipanjangkan, misalkan karena itu anis gitu. Tepok. Yang kedua adalah dengan mereka yang berada di kota-kota yang berada di kota-kota yang berada di kota-kota yang Ya, pertama ada kekecualian gambar atau patung yang dibuat untuk mainan anak-anak, maka itu diperbolehkan. Nas-nas tentang hal ini banyak. Rasulullah mengizinkan Aisyah atau membiarkan Aisyah memakai membuat boneka-bonekaan dari kain seperti itu. Maka itu boleh. Toko-toko yang menjualnya boleh juga menjual boneka. Dengan ya tentu saja untuk menjualnya dipajang kan, nggak mungkin diumpetin, dipajang untuk anak-anak boleh. Kecuali kalau yang ini boneka itu orang tua, kemudian ada boneka lucu diambil dibeli untuk hiasan di rumah, di rumahnya nggak ada anak-anak, hanya untuk hiasan karena bagusnya umpamanya, maka itu tidak boleh. Atau boneka orang tua untuk model pakaian kan ada di toko-toko ya. Itu juga tidak boleh. Gambar binatang untuk anak-anak boleh. Untuk memperkenalkan. Ini zebra, ini singa, ini boleh. Seperti itu. Untuk anak-anak saja boleh. Gimana? Iya, boleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang-orang yang kuliah di Fakultas Seni? Bagaimana tuh maksudnya apa? Ya begitu. Nggak selalu. Seni kan tidak selalu menggambar orang. Iya. Ya seperti itu ya. Seni seperti itu termasuk ilmu yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Bahkan lebih banyak melahirkan kebidaan atau kesalahan dalam mensikapi sesuatu. Contoh umpamanya kaligrafi. Kaligrafi ayat-ayat Quran atau hadis. Kaligrafi itu yang dinilai, yang lebih bernilainya itu nilai seninya, bukan ayat yang ditulis. Sebagai bukti, harganya dengan mushaf Al-Quran. Mushaf kan jelas seluruhnya berisi ayat. Kalau kaligrafi paling satu ayat, ayat kursi ukur. Ayat kursi bagus. Bikinan mereka, ahli seni, bagus sekali. Lalu ayat kursi lain bikinan kita. Dijual paling 1000 juga lah. Biar gak terlalu gratis. Kalau yang kaligrafi bikinan mereka yang bagus, itu bisa berjuta-juta. Kenapa? Karena sama-sama ayat kursinya, sebab yang nilai seni ini bukan ayat kursinya. Seni ini. Kalau yang berjuta-juta ini dirusak oleh anak, ngamuknya bukan main. Tapi kalau mushaf Al-Quran dipakai kapal-kapal oleh anak, cuek aja. Kenapa? Karena bukan menghargai ayat Al-Qurannya, tapi menghargai nilai seni yang terkandung di dalamnya. Seperti mahal murahnya kaligrafi itu bukan ayat yang ditulisnya. Apapun ayatnya sama saja. Tapi kalau nilai seninya lebih bernilai tinggi, maka itu lebih mahal. Itu sebagai bukti salah satu kesalahan bersikap karena seni ini. Kemudian kita lihat apa manfaat seni untuk Islam dan kaum muslimin. Dengan menikmati keindahan sebuah lukisan, pengaruhnya apa? Apa menambah iman? Atau menambah keyakinan kepada Allah? Atau apa? Malah menambah daya khayal, hiburan yang tidak menghibur. Jadi mubazir kuliah ke sana. Allah. Apa? Sebagian ulama banyak yang membidah. Tapi kan ini ada di Kiswah Mekah dan di Madinah Masjid Nabawi, itu tidak jadi dalil. Model pakaian. Kalau model pakaian itu paling pragawatinya. Menjual pragawati gitu. Pakaian Ya boleh memakai pakaian asal tidak pakaian yang diharamkan seperti sutra umpamanya. Kecuali untuk wanita boleh ya, boleh. Dan tidak bergambar, tidak berkaligrafi, berayat, pakai ayat nanti dipakai ke WC lagi, ya boleh. Yang pasti untuk tabarruj selesai. Iya. Ustaz, bagaimana dengan foto? Apa boleh atau tidak? Pada dasarnya foto sama dengan taswir juga. Sebab lukisan dan foto bahasa Arabnya sama, surah. Lukisan bahasa Arabnya surah, foto juga surah. Kita memfoto, melukis juga begitu. Nah, kecuali ada kekecualian, pertama untuk foto untuk menentukan status dia di mata hukum. Itu boleh, seperti KTP, surat nikah, SIM, paspor, SIM, seperti itu boleh. Enggak, uang sebenarnya paling intinya enggak boleh membuat foto atau gambar di uang. Iya, foto monyet atau foto babe, enggak boleh. Tapi kalau umpamanya sudah tercetak gambar itu di uang, ya kita boleh memilikinya. Itu bukan tanggung jawab kita, yang membuatnya yang bertanggung jawab gitu kan. Oh, ini gambar saya. Ambil aja, ambil lagi, jangan digeser, ambil, masukkan lagi. Tapi jangan ngomong. Boleh. Pertama itu. Jadi untuk dokumen-dokumen tertentu yang harus ada foto, yang kalau tidak ada foto bisa disalahgunakan dan bisa menyamarkan status seseorang di mata hukum. Misalnya surat nikah tanpa foto, ini bisa dipakai oleh siapa saja. Ini istri saya, ini surat nikahnya. Nah, gak ada fotonya kan, bisa diaku begitu. Padahal bukan. Kedua, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin membolehkan juga foto untuk laporan-laporan kegiatan yang didanai oleh seseorang, dan si pemberi dana ini meminta laporan dalam bentuk foto untuk mutmain mereka, untuk yakin bahwa ini sudah dipakai, seperti iftar ini. Kemudian ada laporan berupa foto. Dengan catatan bahwa foto itu tidak diberlakukan dengan perlakuan yang haram di sananya. Seperti yang dipajang di dinding untuk iftikhar, untuk kebanggaan. Lihat, ini proyek saya, ini uangnya dari saya. Tidak seperti itu ya. Allahu akbar. Selain itu enggak boleh. Umpamanya untuk mejek, saya ke pantai agar orang-orang tahu pernah kita ke pantai, kemudian difoto, itu nggak boleh. Bagi wanita yang berpakaian tapi telanjang, dalam akhir hadisnya disebutkan tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga dan seterusnya. Kemudian orang yang bunuh diri disebutkan mereka abadi dalam keadaan mereka bunuh diri. Apakah ini berarti mereka kekal di dalam neraka? Yang hadis-hadis yang seperti ini banyak, juga termasuk umpamanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kan, seperti orang yang takabur, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebiji sawi. Atau tidak akan masuk surga orang yang mumam, yang tukang adu domba. Atau la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan seterusnya banyak. Apakah ini berarti kekal? Para ulama menjelaskan tidak. Maksudnya tidak akan masuk surga pertama kali, tapi dia akan masuk neraka dulu. Untuk kemudian dia setelah habis masa siksaannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Penjelasannya demikian dari para ulama bahwa bagaimana seorang muslim yang bekerja di pabrik boneka. Untuk ikut membuat boneka. Kalau boneka seperti tadi, boneka yang dibolehkan untuk mainan anak-anak, maka boleh juga kita bekerja di sana. Kecuali kalau boneka itu boneka yang diharamkan, seperti boneka untuk model pakaian, ya, untuk memajang pakaian di toko-toko kan ada boneka ini. Boneka apa? Wanita, patung, itu kan boneka. Kecuali kalau buat itu nggak boleh. Walaupun patungnya patung anak-anak, tapi untuk model untuk apa memajang pakaian itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Di luar negerinya mana dulu? Jarak tadi ya. Jadi kita kan satu pintu. Daripada kita ini umroh mereka, kalau kita bunuh diri, nggak butuh. Oh, nggak butuh. Nggak butuh. Iya, maksudnya. Emang kalau bunuh diri nggak sakit? Pertama, bunuh diri itu lebih menyakitkan daripada dibunuh dihukum mati penggal. Kalau dipenggal di sana nggak sakit. Karena langsung begitu, jelek, langsung putus, kepala nggak merasakan sakit apa-apa. Coba aja. Kalau menghindari sakit. Kedua, terutama dosa. Kalau kita dibunuh karena perbuatan dosa kita, itu menghapus dosa kita. Orang yang berzina, kemudian dirajam, hapus itu dosanya. Orang yang umpam mencuri, potong tangan, hapus itu dosanya. Gitu. Walaupun dia tidak tobat. Tapi kalau bunuh diri, bukan hapus, double malah. Ya sudah melakukan kesalahan, ya bunuh diri itu sebagai kesalahan yang kedua yang juga sangat besar. Maka tidak boleh. Tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh. Laki-laki memakai cincin emas dan perak tidak boleh. Sama dengan sutra. Pertama tentang orang yang meminum obat. Obat itu sudah dosis tinggi. Kemudian dia overdosis. Kemudian mati. Apakah masuk bunuh diri? Harus kita lihat apa dia overdosis itu sengaja memang ingin mati atau tidak. Kalau ya sengaja ingin mati berarti ya bunuh diri. Tapi kalau overdosisnya itu tidak tahu, tidak sengaja, oh ini umpamanya salah baca. Harusnya umpamanya seperempat tablet yang dimakan. Ini satunya gak kelihatan, oh 4 tablet. Akhirnya dia makan 4 tablet. Masih. Itu gak sengaja. Bukan bunuh diri. Kesalahan aja. Kecuali kalau, wah aral ini penyakit. Apalagi tolak terus sama Allah. Kalau udah minum obat itu overdosis, akhirnya bunuh diri. Itu bunuh diri ya. Itu yang pertama. Kedua, orang yang kecanduan obat bius, morfin atau yang sejenisnya. Kemudian karena kecanduan, overdosis. Seperti siapa yang ekstasi kebanyakan tuh? Nah, itu kan mati, overdosis. Katanya. Apakah itu termasuk bunuh diri? Pertama, dia melakukan perbuatan itu minum obat yang diharamkan itu sudah satu dosa besar. Dosa besar itu yang pasti akan mendapatkan siksa yang pedih bila tidak taubat dari hal itu. Kemudian suatu ketika dia minum overdosis sehingga mati, kita juga melihat kasus seperti yang tadi. Apa dia overdosis itu juga sengaja atau tidak? Kalau memang disengaja untuk bunuh diri, berarti dia bunuh diri. Kalau dia minum overdosis tidak disengaja, merasa diri mampu memakan sebanyak itu, tapi kemudian dia mati, maka